السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن شاء الله akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isar surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 93 pada hari ini insyaallah taala. Dan ini adalah kajian ke 46 tafsir Al-Isar kita, dijamak dengan sekitar 11 kajian di Masjid Al-Fatah yang besok libur dan baru dimulai pekan depannya. Jadi kajian tafsir Al-Isar ini sudah alhamdulillah kita selenggarakan sekitar 46 kali. Dan dengan itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Al-Muta'ali yang telah memberikan kita karomah dan minnah dan rahmat dan kudrah untuk menyampaikan kajian-kajian ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan memberkati orang-orang yang mempelajarinya juga. Dan ketahuilah bahwasanya amalan-amalan baik kita, bahkan dari niat baik yang mungkin tidak diketahui kecuali oleh Allah dan juga kita, itu tidak mungkin disia-siakan oleh Rabb kita Subhanahu wa taala, karena kita adalah kaum muslimin, kita adalah orang-orang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberi rezeki keinginan untuk mencari ilmu dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah karomah sebenarnya. Dan konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam ketaatan lillahi ta'ala, konsisten dalam keikhlasan dan selalu memperbaharui keikhlasan, dan juga konsisten dalam hal-hal meskipun kecil namun baik lillahi ta'ala, itu adalah sejatinya karamah. Sejatinya karamah yang jika dinilai dengan misal orang terbang ya, atau bisa melakukan sesuatu yang spektakuler duniawi, maka mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan konsisten dalam beramal soleh. Sekarang kita sudah sampai pada ayat 91. Dan kembali kita mengajak teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk merenungi bahwasanya jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalbu kita untuk bergerak mengikuti pengajian, maka mengkaji sampai puluhan ayat ini itu sesuatu yang mustahil. Bahkan bagi mayoritas anak ngaji sekalipun, mengkaji puluhan ayat dan konsisten dalamnya itu sesuatu yang mustahil. Kadang karena memang Allah tidak memberikan mereka kesempatan, kadang karena Allah telah memberikan mereka kesempatan namun mereka tidak mau. Ada hal yang halus di sini yang harus kita benar-benar sanubarikan. Karomah ini bukanlah karena kita, namun karomah ini karena Allah Azza wa Jalla yang telah membantu kita. Kita yang dulunya mungkin tidak pernah berpikir sampai bisa menyelenggarakan atau mempelajari, mengikuti dirosat puluhan ayat di surat Baqarah saja itu sesuatu yang tidak terpikirkan mungkin sebelumnya. Mungkin ya, Allah alam antum. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala milik kita semua. Maka Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim yang merahmati kita semua dengan adanya kajian-kajian ini. Dan jangan jadikan kuantitas hadirin itu sebagai barometer berkah atau tidaknya suatu kajian. Kita tahu bahwasanya teman terbaik adalah teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah barometer kebaikan. Apakah ketika kita berbuat, apakah ketika kita berteman dengan fulan kemudian kita merasa lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Itu dia. Ya. Di situ barometernya. Begitu juga dengan kajian. Apakah dengan dirosat-dirosat yang kita lakukan itu menambah spirit keimanan kita atau tidak? Itu masalahnya. Kalau misalnya puluhan ayat telah kita pelajari, namun ternyata tidak ada perubahan signifikan pada diri kita, berarti ada hal yang penting yang perlu kita koreksi dari diri kita. Ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Mungkin kualitas ibadah kita yang minim, atau mungkin kita mengkaji bukan karena memang ingin mengamalkan ilmu atau hal-hal lainnya. Semua itu harus dikonsiderasikan. Dan ini nasihat untuk anak pribadi terutama, dan juga untuk teman-teman sekalian para thullabul ilm. Dan thullabul ilm itu tidak mungkin lepas dari kitab dan pena. Thullabul ilm, mencari ilmu, ya, tidak mungkin lepas dari kitab dan pena. InsyaAllah itu akan kita tekankan nanti di akhir-akhir, insyaAllah. Ya. Kita lanjut ke pembahasan sebenarnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 91 sampai 93 yang sudah dibagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh Nabi-Nabi Allah jika benar kamu orang yang beriman? Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran. Kepada kalian membawa bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergian Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari ya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Kalian adalah orang-orang yang zalim. Di sini anak kalian tidak mengerti mengapa mereka, yaitu para penerjemah, ketika ada lafal kum ya, antum kum ya, khitab kum antum, itu diterjemahkan kamu. Padahal itu terjemahan yang sebenarnya tidak tepat. Yang tepat adalah kalian ya kan, dalam bahasa Indonesia ya. Benar bahwa kamu itu adalah merepresentasikan mukhatab, orang kedua, benar. Tapi di sini masalahnya jama'. Kita harus membedakan antara yang mufrad dengan yang jama'. Namun di sini kita lihat terjemahannya, terjemahan mufrad, dan ini justru menyalahi khitab Al-Qur'an, itu masalahnya. Makanya kadang kita amat menyayangkan apa konsiderasinya itu, apa sebabnya Departemen Agama dan juga kemudian rekan-rekan kita dari penerjemah dan penerbit dan pencetak itu, mereka hanya sekadar kopas dari apa yang sudah ada dalam baku dalam terjemahan depak. Kemudian dikopas begitu saja, enggak ada. Kalau misalnya antum pernah mengikuti kajian kita tafsir Ibnu Katsir, terutama yang di Cililitan, yang di Yuzamna, itu sangat nampak sekali bahwa saya penerjemah itu tidak mempedulikan apa makna ayat di sini, yang penting kopas dari depak. Yang kemudian akan bertabrakan dengan tafsiran Ibnu Katsir itu sendiri. Itu berkali-kali terjadi di kajian kita tafsir Ibnu Katsir, sehingga mentanbih kita kepada anak-anak pengajian untuk benar kita tidak wajib belajar bahasa Arab, namun wallahi ketika antum belajar bahasa Arab, karomah antum itu semakin meningkat dan antum semakin mengenal Al-Quran insyaAllah ta'ala. Antum semakin mengenal Al-Quran. Begini, jadi gini, kita wa antum zalimun, sedangkan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kamu di sini siapa? Ya. Maksudnya kalau ya, kamu adalah orang zalim, siapa ini kamu di sini? Ternyata orang-orang Yahudi. Berapa jumlahnya? Apa cuma satu? Enggak. Apakah dalam Al-Quran wa anta zalimun? Enggak. Tapi wa antum, maka salah di sini. Wa antum zalimun, sebenarnya kamu, kalian yang terlibat adalah kalian adalah orang-orang zalim. Baik, kita lanjutkan dulu. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Sina. Sina ya, di atasmu. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh. Khudu ma'atakum biquwwah. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian. Ma'atainakum. Bukan ma'atakum. Ma'atainakum. Kum di sini kepada kalian. Bukan hanya sekadar kepadamu. Ya. Wasma'u. Dan dengarlah. Dengarkanlah oleh kalian. Qalu, mereka menjawab. Sami'na wa asayna. Kami mendengarkan. Tapi kami bermaksiat. Tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam kalbu mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Nah, nya di sini apa maksudnya? Nya ya, ini kembali ke mana? Ke sapi itu? Ah, harusnya dia karena kekafiran mereka, karena aslinya apa? Bikufrihim. Ya kan? Bikufrihim. Itu akhwat enggak apa-apa? Enggak ada apa-apa. Bikufrihim. Qul, katakanlah ya, bi sama ya'murukum bihi, amal jelek perbuatan yang diperintahkan iman kalian kepada kalian. Bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jika kamu, jika kalian betul beriman kepada Taurat. Baik, bismillah. Kita lanjutkan ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim, ini insyaallah tidak panjang kajiannya kan. Tapi kita insyaallah berusaha benar-benar mengambil manfaat dan kita minta kepada Allah, ya Rabbana, berikanlah kami manfaat dari dirasat ini. Bismillah. Baik, masih kita berlanjut pada pembahasan Bani Israel. Setelah kemarin kita telah memberikan sedikit pemetaan sejarah mengenai Bani Israel, mengapa mereka atau bagaimana mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad dan mengapa, apa sebabnya, ya. Masih dilanjutkan di sini sikap-sikap dan tingkah Bani Israel yang kadang juga diikuti oleh kaum muslimin. Ya, walaupun kita tidak mengkafirkan begitu saja, Namun karakter ini ada di dalam sebagian qalbu kaum muslimin. Wa idza qila lahum. Wa idza, dan jika, idza artinya jika. Qila lahum, dikatakan kepada mereka. Syukila, qila, itu asalnya qala yaqulu qawlan, ya kan? Qala yaqulu itu ma'ruf namanya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' ma'ruf. Tapi kalau qila, yuqalu, ya, itu namanya majhul. Anda kasih tahu ya. Ya, ada yang namanya ma'ruf, ada yang namanya majhul. Kalau Indonesia atau Inggrisnya, ma'ruf itu active voice. Majhul itu passive voice. Apa sih, kenapa? Ini sumbernya dari segi eksistensi subjek. Ya. Kalau active voice, itu kan subjeknya dizahirkan. Subjeknya itu, seperti misalnya. Doroba Ahmadu. Ahmad telah memukul. Subjeknya ketahuan, Ahmad. Siapa yang dipukul? Doroba Ahmadu Hamzata, misalnya. Ahmad telah memukul Hamzah. Ahmad subjek. Dalam Indonesia, Ahmad memukul Hamzah. Oh, subjeknya pelakunya dilihatkan, diperlihatkan. Tapi kalau misalnya dibalik, yaitu menjadi passive voice dalam English atau Indonesian, menjadi Hamzah dipukul. No. Pelakunya mana? Enggak dikasih tahu di sini kan, dan secara zahir kalimat enggak terlihat pelakunya. Hamzah dipukul. Di sini Hamzah sebagai penderita, bukan? Iya, penderita, objek. Nah, kalau dalam Arabik, duriba Hamzah jadinya. Memakai fi'il madhi majhul namanya. Fa'ilnya disembunyikan. Lah terus Hamzatu, duriba Hamzatu, ya kan? Loh, Hamzatu kok dhammah? Itu yang disebut sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Penggantinya. Naib itu seperti wakilnya fa'il. Tapi aslinya hakikatnya itu bukan fa'il. Fa'ilnya ada orang yang melakukan dhorb itu sendiri. Nah, sekarang kita punya di sini qila, itu adalah namanya fi'il madhi, fi'lu madhin, fi'lu madhin majhul. Nah, sekarang apa arti ma'ruf, apa arti majhul? Ma'ruf artinya diketahui, ya. Apa yang diketahui? Subjeknya, fa'ilnya, ya. Misalnya daraballahu mathala. Allah di sini lafal jalal Allah sebagai fa'il. Berarti bentuk aktif. Kalau misalnya bilang duriba mathalun, tidak disebutkan, berarti ini majhulul fa'il. Fa'il terhadap atau subjek terhadap perbuatan tersebut majhul, berarti tidak disebutkan. Ya, bisa dipahami insyaallah. Tapi di sini wa idza qila lahum. Qila artinya dikatakan. Baik. Sekarang siapa yang mengatakan? Nah, itu masalah. Siapa subjeknya? Siapa fa'ilnya? Ah, itu yang dipertanyakan di sini. Jawabannya jelas, Rasulullah, kaum muslimin, ya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menta'bir ayat ini dengan qila? Enggak wa idza qala ar-rasulullahu atau wa idza qala al-muslimuna lahum. Sebagaimana di awal-awal di surat Al-Baqarah juga wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ya. Kenapa pakai qila? Nah, itu kata para ulama. Memakai lafal sigot apa namanya majhul ini, dia namanya ibham. Ramana ibham, dalam mustalah hadis ada nama ibham. Kalau kayak misalnya haddatsana Sulaiman an abihi an syaikhin an Fuad misalnya. Tadi gimana? Haddatsana Sulaiman an abihi an syaikhin an Fuad. Baik, sekarang ada Sulaiman. Jelas. Sulaiman namanya jelas. Maksudnya Sulaiman siapa? Kita jelas insyaallah. Kemudian an abihi, bapaknya. Dari bapaknya. Ya, bapaknya Sulaiman siapa? Misal Sulaiman bin Daud. Itu Nabi Sulaiman bin Daud telah menceritakan kepada kami Nabi Sulaiman. Sulaiman bin siapa misalnya? Bin Azhar. Kemudian berarti Abihi Azhar. Nah, sekarang dari bapaknya dari An Syekh dari seorang syekh. Ini nakirah dan tidak ketahuan siapa. Yang penting seorang syekh. Sementara kita tidak tahu syekhnya siapa. Syekhnya siapa nih banyak. Apakah syekh beneran atau syekh tolong gitu kan? Atau syekh siapa? Syekh. Syekh siapa ini? Nah, ini yang namanya ibham atau disebut mubham. Nah, itu sesuatu yang beda. Kalau dalam ilmu hadis itu ada majhul, ada mubham. Majhul itu namanya ada, tetapi guru atau muridnya itu enggak tahu siapa. Kita enggak tahu. Jadi namanya jelas. Tapi kalau mubham itu enggak disebutkan namanya namun sifat. Seperti an rajulin, an syaikhin, an imratin, an fulan. Mubham. Nah, di sini qila itu fa'ilnya mubham. Bisa juga dikatakan majhul. Ini bukan dalam ilmu hadis tapi dalam ilmu bahasa. Mubhamul fa'il atau majhulul fa'il. Pelaku pengucap ini tidak dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tujuannya apa? Maksudnya adalah untuk syumuliyah. Syumuliyah itu artinya pencakupan, bahwasanya siapapun yang berkata kepada mereka, ya. Siapapun yang berkata kepada mereka, aminu bima anzalallah. Jadi qila ini, qila subjeknya diibhamkan dengan tujuan pengglobalan subjek pelaku untuk perbuatan ini. Itu siapapun yang akan berkata kepada mereka. Baik. Lahum. Lahum jelas lam harfu jar. Kemudian hum dhamir ya. Al-khafd bil jar mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Karena apa? Karena majrur. Ya, karena majrur. Baik, itu nahwu. Bisa. Jika dikatakan kepada mereka, hum di sini dhamir kan? Syaf dhamir dalam usul al-fiqh. Dhamir itu termasuk nakirah atau mu'arifah. Mana yang sahih? Nakirah atau mu'arifah? Ayo, bukan usul fikih sebenarnya. Sebelum usul fikih, bahasa Arab lah, nahwu. Ma'arifah atau nakirah? Nakirah atau ma'arifah? Antum harus tahu itu ya. Nanti antum harus tahu belajar ilmu Arabik itu ada yang namanya ma'arifah dan nakirah. Itu asas penting. Kalau antum enggak tahu itu, antum enggak tahu Al-Qur'an. Di antara ma'arifah itu adalah ad-dhamair ya. Dhamir-dhamir itu semuanya ma'arifah. Oke. Dhamir-dhamir semuanya ma'arifah. Baik, di sini ma'rifah maksudnya, di sini juga telah diketahui hum ini siapa. Hum ini sudah diketahui siapa. Di sini bukan dimaksud seperti kayak anda katakan kemarin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu di sini kan ada dhamir, padahal belum pernah disebutkan sebelumnya. Ya, dhamir ini untuk lita'zim, ta'zimus sya'n. Tapi yang ini bukan untuk ta'zimus sya'n. Kenapa? Karena hum di sini, maksud dari hum sudah disebutkan sebelumnya ya Bani Israil. Bani Israil. Jadi hum di sini diketahui siapa? Bani Israil. Jadi antum enggak boleh menafsirkan hum di sini. Hum di sini adalah orang-orang siapa misalnya? Quraisy. Enggak, salah. Pertama antum salah dalam meribut. Ribut itu mengikat antara ayat ini dengan sebelum-sebelumnya. Karena putus. Jadi kalau misalnya lahum di sini Quraisy, berarti putus sama sebelumnya. Pertama itu. Kedua, antum telah menyelisih koridah yang ada di atau indikasi yang ada di setelah ini. Coba di sini. Bal walhaqu musaddiqan lima ma'ahum. Mereka berkata numil mimma unzila alaina. Apakah pernah dalam Quraisy itu turun kitab kepada mereka sebelum ini? Kemudian juga, apakah pernah orang Quraisy itu membunuh nabi-nabi mereka? Enggak. Itu Nabi Musa beda. Nabi Musa bukan di tempat mereka. Mereka itu turun dari Nabi Ismail terus. Belum mengikuti Nabi Ismail. Kemudian sejarahnya waktu itu Amr bin Luhai Al-Khuzai Udah anak ceritain di pekan kemarin. Itu menyebarkan penyembahan asnam. Apa arti asnam? Patung-patung. Di tengah kaum Quraisy, sehingga mereka menjadi musyrikin seketika dan dosanya itu berlipat-lipat. Alhamdulillah. Baik, jadi pertama kalau misalnya hum kita tafsirkan hum di sini sebagai kufar Quraisy itu salah, menyalahi keterikatan ayat dengan sebelumnya. Pertama, juga menyalahi qarinah. Qarinah itu artinya indikasi atau dalil, ya. Nanti kalau antum belajar usul fikih antum akan tahu namanya qarinah itu apa. Qarinah dari kata qaf, ra dan nun. Qarinah. Makanya korn bukan nama band, ya. Korn itu tanduk, horn, ya kan? Ya. Kadang juga korn diartikan sebagai century. Apa itu namanya century? Abad. Kadang juga bisa diartikan sebagai generasi. Ya. Di antara sahabat ada yang meriwayatkan bahwasanya jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam itu 10 qurun. Maksudnya bisa bermakna 10 generasi, bisa bermakna 10 abad. Wallahu ta'ala alam. Ya. Makanya dalam Indonesia juga ada kurun waktu. Gak tahu kurun dalam Indonesia itu mungkin disalah artikan. Asalnya kurun itu artinya adalah generasi atau abad. Ya. Juga korn bisa bermakna tanduk. Dan setiap manusia itu ada korin. Korin itu berarti yang menemani dia. Baik manusia ataupun jin. Kalau jin sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Manusia tentu ada korinnya, makanya di surat Qaf itu antum lihat ada kalimat korin di situ. Ya, wa qala korinu nanti ada antum akan lihat ya di surat Qaf ya juz 26. Itu korin. Ya. Jadi itu korinah tadi ya. Korinah itu indikasi yang mengaitkan dengan suatu hal, ya. Jadi indikasinya ini di beberapa poin di dalam ayat 91. Kalau misalnya antum menafsirkan hum sebagai kufar Quraisy, antum menyalahi qarinah. Menyalahi indikasi dalil di sini, ya. Baik. Jika dikatakan kepada mereka bangsa Yahudi itu, Bani Israel lipatnya, aminu. Berimanlah kalian. Ya. Berimanlah kalian. Bima anzalallah. Dengan apa yang Allah turunkan. Fa'il dari anzala itu mana? Lafal jalalah Allah, ya kan? Bima anzalallah. Ma di sini isim mausul, oke? Okay? Yang bermakna alladhi. Berarti billadhi anzalallah, artinya berimanlah kalian terhadap yang diturunkan oleh Allah. Baik, sekarang permasalahannya adalah ma di sini dia itu pada usul fikih termasuk apa? Salah satu perkakas isim mausul, termasuk perkakas keumuman lafal. Oke. Termasuk ada wat keumuman lafal seperti kullu, jami', alladhi, alladhina dan seterusnya. Berarti di sini ma asalnya kalau kita hukumi itu umum, yaitu berimanlah kalian terhadap apapun yang Allah turunkan, yaitu kitab-kitab tentu saja, ya, yang Allah turunkan kitab-kitab. Ini umum sekali. Umum yang dikhususkan kepada kitab-kitab, ya. Karena yang Allah turunkan bukan hanya kitab sebenarnya. Hujan pun Allah turunkan. Masa beriman kepada hujan? Paham enggak di sini? Sedangkan ma itu banyak sekali. Ma itu kan mencakup segala apapun, ma itu termasuk hujan, ya. Jadi Allah turunkan hujan kan, wa anzalallahu minas samai, ya, ma'an yutahhirukum bih. Jadi tidak termasuk air di sini, tetapi masih dalam keumuman, yaitu apa, keumuman kitab itu dalam usul fikih. Masalah umum dan khusus itu kadang masalah yang nisbi. Ada keumuman mutlak, ada keumuman nisbi. Baik. Bima anzalallah. Jadi seluruh kitab. Jadi di sini kita ada penafsiran. Kalau antum lihat di terjemahan, apa terjemahannya? Aminu bima anzalallah, artinya berimanlah kepada, oh langsung Al-Quran dituturkan. Apakah ada kalimat aminu bil Qur'anil ladzi anzalallah? Enggak, kan? Coba, berarti ini salah satu penafsiran, bukan? Penafsiran. Berarti mereka menerjemahkan berimanlah kepada Al-Qur'an yang diturunkan Allah, itu berarti mereka menafsirkan ma di sini al-umum urida bihi al-khusus atau al-am yuradu atau urida bihi al-khos, umum yang diinginkan dari keumuman itu kekhususan, yaitu apa? Al-Quran, ya kan? Itu Al-Quran. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ma dalam ma anzalallah itu lebih tepat disebut umum, am, yaitu semua apapun yang Allah turunkan dari kitab, karena kitab bukan hanya Al-Quran. Berimanlah kalian kepada kitab-kitab Allah, semua kitab Allah. Ada yang menafsirkan seperti itu. Namun yang masyhur, yang masyhur karena di sini konteksnya dalam mengkhitab Yahudi, maka yang dimaksud ma di sini Al-Quran. Apakah salah orang yang menafsirkan ma di sini dengan keumuman kitab? Tidak juga. Tetapi yang lebih tepat, kita katakan yang lebih tepat dengan konteksnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ketika itu mereka dalam khitab, dalam kondisi mengingkari Al-Quran. Bukan dalam kondisi mengingkari kitab-kitab selain Taurat semuanya, enggak. Tapi dalam kondisi mengingkari Al-Quran. Ya, jadi penerjemahan ini enggak masalah, malah bagus. Ini penerjemahan pengkhususan dari lafal umum. Oke. Enggak berat kan? Enggak begitu berat, insyaallah ya. Enggak masalah, Mas. Mas Bro. Enggak masalah, Mas. Enggak apa-apa kan ini. Iya. Iman sallallahu. Baik, selesai. Jadi jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, nu'minu, kami beriman, bima unzila alaina. Nu'minu fi'il, fi'il mudhari', fi'il mudhari' menunjukkan sekarang atau ke depan. Baik, mereka berkata, berarti kalau Inggrisnya itu we are believing, ya, present continuous tense. We are believing, kita sedang beriman, gitu ya. Ini menunjukkan keadaan kita, kita sedang beriman. Atau bisa juga dia sebagai present, simple present tense. We believe, yaitu menunjukkan suatu fakta. Kami beriman bi dengan ma unzila alaina. Ma di sini isim mausul bukan? Baik, isim mausul tadi kita hukumnya asalnya apa? Umum kan? Tetapi di sini isim mausul urida bi am urida bihi al-khos. Umum diinginkan darinya khusus. Dengan apa yang diturunkan dari kita, yaitu apa di sini? Apa di sini apa? At-Taurat. Tetapi dari kekhususan tersebut kembali ke keumuman, bisa bahwasanya kan kita kemarin sudah tahu setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi kan, dan bisa jadi dari antara nabi-nabi itu yaitu rasul-rasul setelah Nabi Musa itu kan mereka di Bani Israil semua kan sampai Isa, itu ada kitab-kitab bisa jadi yang tidak Allah wartakan di Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, kitab-kitab tersebut untuk siapa? Untuk kalangan Bani Israel. Berarti ma di sini dan kitab-kitab yang turun setelah Taurat itu, semua kitab itu pasti apa? Membenarkan, membenarkan Taurat. Enggak sebelum Al-Quran, sebelum Al-Quran ya. Semua kitab setelah kitab Taurat ya yang turun alaina, turun atas mereka itu semua membenarkan, semua membenarkan Taurat, ya. Maka ma di sini bisa bermaksud umum apa yang turun atas mereka, baik dari Taurat maupun kitab-kitab setelah Taurat yang membenarkan Taurat. Al-Quran turun atas mereka enggak? Enggak. Al-Quran turun atas Nabi kita Muhammad SAW dan kaum Quraisy, dan sebenarnya untuk semua kaum muslimin, bahkan Yahudi juga sebenarnya, karena universal dia. Karena kitab-kitab yang sebelumnya itu kitab-kitab untuk kalangan tersendiri, itu Bani Israel. Beda dengan Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran turun atas siapa? Bukan atas golongan mereka. Nabi Muhammad SAW. Jadi paham di sini? Nu'minu, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Dan di sini mereka lagi-lagi mereka juga menyebutkan unzila dengan fi'il madhi majhul. Mereka tidak menyebutkan Allah sebagainya. Itulah perbedaan antara, ini dari sini perbedaan antara kita kaum muslimin dengan non muslim, atau dengan perbedaan antara baik dan buruk lah. Kalau kita baik, nisbatkan sesuatu yang baik itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka enggak mau. Enggak mau. Ya kan? Nu'minu bima unzila alaina. Itu bedanya. Kalau itu bedain ya. Aminu bima anzalallah. Itu kita bilang. Mereka bilang, nu'minu bima unzila alaina. Enggak menyebutkan Allah sebagai yang menurunkan. Itu bedanya. Dan itulah juga bedanya orang yang baik dengan orang yang buruk. Kalau antum mau tahu baiknya orang terhadap kenikmatan itu, dia akan selalu menisbatkan kenikmatan dengan alhamdulillah, kemudian menisbatkan kepada Rabbina. Ini tarbiyah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat di sini dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersikap seperti orang-orang beriman, yaitu menisbatkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Baik, sudah paham? Qalu nu'minu bima unzila alaihi. Selesai itu. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wow, di sini bisa ditafsirkan dua. Bisa sebagai wow al-istinaf, bisa sebagai wow al-hal. Ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Waw dalam wa yakfuruna bukan waw setelah ra, antara ra dan nun, bukan itu dhamir. Tapi sebelum yakfuruna, waw di sini ya. Bukan waw ataf. Bukan. Karena waw ataf mau diatafkan ke mana di sini? Enggak nyambung jadinya. Hah? Iya kan, karena setelah sebelumnya kan conversation kan. Nah, setelah conversation itu kemudian ada sebuah khabar. Ya kan? Khabar baru ini, makanya disebut oleh sebagian ulama, oh ini waw isti'naf. Kenapa? Karena menceritakan sesuatu yang baru. Topik baru itu. Ada sebagian ulama mengatakan, oh waw ini bukan waw isti'naf, tapi waw haliyah, waw al-hal. Itu menunjukkan keadaan mereka. Misal kalau mikirnya ini. Ana qultu li Taufiq uskut wa ana jalis. Saya berkata kepada Taufiq uskut wa ana jalis, dan saya sedang duduk. Maksudnya apa? Dalam keadaan duduk saya berkata kepada Taufiq uskut. Itu wow. Wow di sini bisa menunjukkan hal. Jadi hal itu enggak mesti harus berupa satu isim yang mansub, enggak mesti. Atau waktu namanya. Jadi waw hal, yaitu waw yang menunjukkan kondisi. Ya, itu kalau kita tafsirkan waw di sini waw hal. Nah, wa yakfuruna, dan mereka kufur. Nah, kita tahu asal dari kufur secara bahasa artinya as-satr wa taghtiyah. Nah, itu menutup. Ya, menutup. As-satr itu menutup, taghtiyah itu menutup. Makanya di antara nama asma Allah yang mulia adalah as-sitir. Yaitu yang maha menutup, bisa menutup ya aib kaum muslimin. Bukankah kita sekarang dipandang baik oleh siapapun yang memandang kita baik itu karena aib kita ditutup. Ya. Jadi kufur ya, syukur, bukan susu kefir. Susu kefir itu dari mana mas? Anda lupa dari mana kan? Dari Kaukasus, dari Kaskus. Iya dalam surat Al-Insan ya, Gapuro. Nah, mungkin dari surga itu turun ayunan. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah ada gunanya tuh. Walaupun sebagian orang tuh gak bakal kuat makan minum itu ya. Yang gak biasa itu gak kuat. Seperti anda gak begitu kuat makan itu kan. Gak biasa. Tapi banyak puruna kafaro. Makanya petani itu disebut kafir. Iya karena petani itu menutupi. Ya menutupi bagian-bagian yang petak sawah. Ya. Antum cari di surat Al-Hadid. A'jabal kuffar. Ya, kufar di sini diterjemahin orang-orang kafir musyrik bukan. Petani itu, mungkin bapak antum wa yakfuruna bima wara'ahu. Ya petani ya. Kakek kita ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka kufur. Syuf wau di sini domir ya. Domir orang ketiga, jamak. Berarti menunjukkan bukan satu orang. Nah, wau di sini berarti siapa nih mewakilkan siapa? Ya, Bani Israil, Yahudi, ya. Dan mereka dalam keadaan apa? Kufur bi dengan apa yang waro'ahu. Bima waro'ahu. Dengan apa yang waro' artinya apa waro'? Hah? Belakang. Asal dari mana waro' itu? Makna waro' itu bisa tiga ya. Waro' bermakna khulfa, ya, bisa warok bermakna amama, warok bisa bermakna siwa. Siwa di sini bukan dewa siwa itu bukan. Siwa di sini selain, ya, itu tiga makna itu beda-beda loh. Bahkan dua makna itu kontradiktif satu sama lain. Kalau warok pada dasarnya mayoritas digunakan untuk makna khulfa, belakang, ya, warok al hijab di belakang hijab misalnya. Ya. Kemudian ada makna waro juga amama di depan. Ya. Waro bisa maknanya amama di depan. Kemudian bisa bermakna waro itu siwa. Nah, inilah waro di sini. Sebagian ulama itu menafsirkan tiga-tiganya sampai, tiga-tiganya masuk. Ada yang menafsirkan qalba, menafsirkan amama, menafsirkan siwa dan semuanya sepakat bahwasanya dimaksud adalah Al-Quran intinya, gitu. Tetapi jalan menuju penafsiran itu yang berbeda-beda, gitu. Itulah diantara ikhtilaf umat Nabi Muhammad rahmah juga termasuk ini sebenarnya. Yaitu ketika ada ikhtilafiyah, kita semakin luas cakrawalanya, alhamdulillah. Ya. Jadi waro bisa tiga makna, khalfa, amama dan siwa. Khalfa, amama, siwa, ya kan? Nah, khalfa artinya di belakang. So, kalau kita terima di belakangnya Taurat, di Al-Quran termasuk, intinya Al-Quran. Kemudian di depannya Taurat, kalau dihitung ya dari kita di depan Taurat ada Al-Quran, ini enggak? Iya lah. Iya benar. Nah, kalau dihitung dari kita di belakang Taurat adalah Al-Quran, tapi kalau dihitung dari Nabi Adam ya di depan Taurat ada mengulang kitab lain. Nah, juga bisa bermakna siwa. Siwa di sini selain, nah, bukan berarti umum, selain dari apa yang turun dari kami, apa yang turun atas kami. Dan intinya dari selain yang turun dari atas, selain yang turun atas Bani Israil, intinya Quran sebenarnya. Karena Injil itu sendiri turun atas mereka. Ya, Injil itu sendiri turun atas mereka. Dan Injil itu Allah SWT tidak merubah syariat dalam Musa. Syariatnya itu enggak berubah. Iya, justru mereka lah yang mengubahnya gitu. Kamu udah di sini wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan ini yang disebut dalam usul al-fiqh sebagai lafal mushtarakul ma'na. Ya, atau lafal mushtarak atau bisa disebut al-alfaz al-mushtarakah. Al-alfaz al-mushtarakah. Apa makna al-lafaz al-mushtarakah atau lafal mushtarakul makna? Yaitu satu lafal yang maknanya itu berserikat. maknanya itu berbilang, berta'addud, berpoligami makna. Ya, berpoli makna. Dulu zamannya itu monoponik ya. Sekarang zamannya masih monogami. Sekarang gak kenal monoponik. Poliponik. Bahkan lebih dari poliponik. Sekarang zaman monogami. Anti poligami. Nah, zaman poligami insyaallah. Lihat aja. Iya. Saksikan sendiri. Wahai akhwat. Sampai mana sebenarnya kita? Oh iya, lafal mustarok. Sampai lafal mustarok. Jadi dalam ilmu bahasa itu namanya lafal mustarok. Di antaranya quru, qor, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang ditalak, ya, itu yatarabbas, yatarabbasna, yaitu menunggu, menunggu, menunggu dewekan gitu lah, menunggu jangan-jangan pokoknya jadi nikah dulu. Tiga kali quru. Nah, quru ini lafal mustarok. Quru itu jamak ya. Salah satu quru. Dari kata qor. Sebagian kaum mengatakan qor itu adalah masa tuhur. Masa sucinya, yaitu tidak haid. Sebagian mengatakan qor itu adalah masa haid. Bukankah ini kontradiktif? Iya, kontradiktif. Ini mustarok kah? Mustarok. Dalam satu lafal. Qadarullah. Nah, ini yang namanya lafal mustarokah dengan adanya kontradiksi di pemaknaannya. Ada lafal mustarokah, ada lafal mustarok, mustarokul makna, tetapi makna-maknanya tidak saling kontradiktif. Misal, ain. Ain ada makna penyakit ain. Ain ada makna ain. Ada makna ainul basirot. Ada makna ainul ma. Itu dengan lafal ain saja. Ain itu juga bisa bermakna emas dan perak, adz-dzahab wal fiddah. Makanya kalau kita buka kitab-kitab fiqih, itu ada istilah zakatul ain. Itu bukan zakat mata, itu mata dizakatin, disedekahin, itu enggak. Tapi zakat emas dan perak itu maksudnya itu. Ya. Itu namanya lafal mustarok al-ma'na, yaitu maknanya berserikat, berbilang dalam satu lafal. Dan itu lafal yang harus ada dalam bahasa, bukan lafal yang baru dibuat sekarang. Jadi memang aslinya ada dalam bahasa. Ya. Bisa juga mustarakul ma'ana itu karena memang beda kabilah. Tetapi termasuk dalam kategori bahasa Indonesia. Banyak itu di Indonesia, misal ketoprak. Nah, misalnya di Jawa, udah dimakan gak itu? Gak bisa dimakan ketoprak di Jawa itu. Hah? Ya, yang gimana dimakan kan? Enggak tahu gimana di sini kalau dimakan itu semua. Kan? Nah, kalau ketoprak Betawi Sunda, nah udah dimakan itu. Ya. Itu istirahat fil ma'na ketoprak. Atau nanti antum bikin tesis ya, disertasi atau tesis lah atau skripsi lah. Al istirahat fi ma'na ketoprak. Ya wa huwa haqqu musaddiqa. Di sekarang wa huwa. Tadi udah wara itu termasuk mana? Termasuk lafal istirahat. 272. Baik, sudah Mas. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa huwa, lagi-lagi kita menemukan waw di sini. Dan waw di sini bisa ditafsirkan sebagaimana ditafsirkan waw dalam wa yakuru nabiy ma wara'ahu. Ya. Hal bisa istinaf bisa. Kalau hal berarti ada yang disifati keadaannya. Nah sekarang disifati apa? Al-Quran. Kan? Al-Quran yang disifati ini. Kalau waw, nih misalnya antum nih, oke, antum menafsirkan wayakuru nabiy ma warahu, wawnya itu hal. Antum menafsirkan wahu al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, wawnya juga hal. Sekarang hal terhadap apa? Itu kan masalahnya. Wayakuru nabiy ma warahu berarti hal terhadap ma anzalallah. Astagfirullah. Bukan itu. Wow, yang wa yakfuru nabi ma warahu berarti hal terhadap hum. Ya. Kalau wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum berarti wa ini hal terhadap ma anzalallah. Al-Qur'an. Ya. Wa huwa bisa kita tafsirkan hal atau istinaf. Istinya berarti maksudnya tema baru, topik baru. Huwa di sini wa huwa al-haq. Huwa di sini mubtada, eh? Taib mubtada itu normally dan memang semuanya yang pernah kita temukan adalah ma'rifah. Selalu. Nah, ini domir ma'rifah bukan ma'rifah. Oke. Okay. Kemudian khobar, apakah harus selalu ma'rifah? Enggak harus. Contohnya ini. Lihat, ada alif lam enggak? Ada. I'rabnya al-haq apa? Khobar. Khobar itu kadang-kadang enggak nakirah. Antum paham nakirah ma'rifah? Kalau paham belajar lagi berarti insyaallah ya, belajar lahu. Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu seperti ma'rifah yang paling banyak ma'rifah ada alif lamnya itu mesti ma'rifah. Ya udah. Mau dia bermaksud umum atau bermaksud ahdiyah atau bermaksud apa, yang penting yang ada alif lam dalam nahwu disebut ma'rifah, lawannya nakirah. Ya. Wa huwa ma'rifah. Al-haq ma'rifah disebabkan adanya alif lam. Semua isim al-muhalla di al, isim yang ditanamkan sebelumnya itu alif lam, itu semua disebut ma'rifah. Oke. Okay. Namanya alif lam ta'rif namanya. Al-haq. Nah, sekarang apa gunanya pemakrifahan di khobar ini? Kenapa antum enggak ya sebelum? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan huwa haqqun musaddiqah? Nah. Dan dia adalah haqqun. Kenapa enggak pakai al? Kenapa ini? Benar enggak bisa enggak jadi kalimat sempurna jumlah mufidah? Jadi, tapi di sini ditambahkan alif lam wa huwa al-haqqu. Seperti yang sudah sering ana sampelkan. Dengan adanya alif lam, itu ada seperti penekanan terhadap sifatnya itu. Seperti Mas Jordan Kafi. Antum jabatannya apa ya? Antum punya sifat apa ya? Anta rojul gitu dah, dari dulu kayak gitu terus. Ada kau yang contoh lain? Anta rojul. Kamu adalah the man. You are the man. Al di sini al apa nih? Al untuk menunjukkan tahqiqnya sifat ini, gitu loh. Jadi al di sini bukan al apa namanya? Al-jinsiyah enggak, tapi untuk mentahkik. Misalnya, ana bilang, tapi seperti al-jinsiyah juga seperti mirip, yaitu bahwasanya seolah-olah kerojulan itu, kerahulan dan kelelakian itu ada pada antum. Iya, terkumpul, terakumulasi dalam antum. Ya. Jadi wa huwa al-haq berarti dan dia adalah yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan ini, al-haq kebenaran benar-benar. Ya, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu jika memaknai alif lam ini untuk benar-benar menguatkan khobar ini, ya. Paham? Jadi huwa ini mubtada, ya. Kemudian al-haq itu khobar. Jadi ini pelajarannya untuk teman-teman, tidak semua khobar itu harus nakirah. Sebagaimana dalam English, he is a fish. No. He is a fisherman. A fisherman. Dia adalah seekor pemancing. Dia adalah seorang pemancing. Jadi kita pakai a, kan? Atau an. It is an ant. Atau an. Itu nakirah dalam Arabik. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada the, itu ma'rifah dalam Arabik. Ya kan? Maka ketika anda katakan, you are the man. Anta ar-rajul itu artinya. Kalau anda bilang you are a man, berarti anta rojulun. Nah, kalau you are a foot, berarti anta rijulun, gitu kan? Musaddiqo. Coba lihat di sini musaddiqo, kalimat wahwal hak statusnya sebagai hal keterangan keadaan. Sedangkan kata musaddiqo, nah ini musaddiqo itu yang disebut oleh pakar nahu, oleh ahli nahu sebagai hal muakkidah. Ya, yaitu hal setelah hal, hal yang menguatkan ya. Sekarang musaddiqah ini hal untuk apa sih? Maksudnya untuk lafal apa? Untuk lafal huwa di sini ya. Untuk mubtada'nya. Wa huwal haqqu musaddiqah. So, kita sudah tahu, pernah belajar di dua pekan sebelumnya atau pekan kemarin ya. Hal itu enggak boleh merefer kepada nakirah. Kitabun min indillahi musaddiqah misalnya. Kitabun nakirah. Tapi musaddiqah bisa hal. Kecuali kalau disifati. Nah, kitab itu nakirah. Dan indillah itu sifat untuk kitab. Nah, sekarang di sini apakah ada nakirah? Huwal haqqu musaddiqah. Tidak ada ma'rifah. Berarti bisa enggak? Bisa, luas aja udah, luas. Jadi musaddiqah itu hal dari huwa, refernya ke huwa. Musaddiqah lima ma'hum. Musaddiqah artinya apa? Pembenar lima untuk apa yang ada pada mereka. Ma'hum, ada pada mereka. Qul, katakanlah, nah yang perintah di sini fi'il amr. Katakanlah. Nek ngono gitu kan. Kalau begitu fa, maka lima, lima lagi. Antum ada dua lima di sini. Nah, maksudnya ada dua, limanya ada dua. Ya enggak? Coba lihat ya. Lihat musaddiqan lima ma'hum. Selainnya apa? Qul fa, itu dua kata. Fa lima itu dua kata ya. Jadi fa lima berarti asal usul kata film. Salah antum, so tahu namanya itu. Jahil murakkab. Ya. Fa lima di sini fa, ya kan? Maka lima. Apa arti lima di sini? Ibu kota Peru atau apa? Apa arti lima di sini? Mengapa? Ya atau artinya ini madza kan? Limadha. So di sini dha itu adalah ism al-isyarah. Jadi hadha, hadha itu untuk tanbih. Maksudnya gimana? Makanya ism isyarah enggak lepas dari dha ya. Hadha, hadhihi, dha, lika. Ya. Di sini lima. Dha-nya enggak ada. Jadi kan lima. Lima itu bisa untuk bertanya, why? Kenapa? Nah, jadi lima artinya mengapa? Dari kata lam mim. Kalau adanya dihapus, lam mim saja. Mirip dengan huruf lam. Lam. Lam. Lam yalid walam yulad ya. Bedanya harokatnya nanti. Kalau harokat lam artinya belum, itu lam, fathah, mim, fath, sukun. Kalau misalnya ini, lihat. Lamnya itu kasrah, mimnya fathah. Sah, ya? Baik. Sekarang kok mirip dengan wahual haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Mirip. Bedanya apa? Cuma ada alif doang setelahnya. Tapi aslinya lima ini, yang kedua nih, yang artinya mengapa, itu ada alifnya setelahnya. Aslinya gitu. Benar. Makanya ketika antum menulis lima dha, itu ada berapa huruf? Ada lima huruf. Li, ma, a, tiga, za, empat, alif lagi. Karena za-nya itu dua huruf. Lima, za, ya. Za-nya dihapus. Jadi, lima, ya kan? Nah, sekarang. Oke. Lihat, perhatikan. Musad dikol lima ma'ahum. Itu dulu. Lima ma'ahum, itu ada berapa kata? Satu apa dua? Kok tujuh sih? Enggak, berapa kata apa sih? Enggak, lima, lima yang apa sih antum enggak memahami apa yang anda tanya ini? Atau aneh enggak memahami apa yang anda tanya? Kayak ada berapa huruf, ada berapa huruf? Aneh enggak nanya berapa huruf? Aneh berapa kata dalam lima? Hah? Dua kata, li dan ma. Ya, li artinya terhadap, ma itu apa? Maka fahmu soal nisful jawab. Ya, memahami soal setengah jawab. Kalau enggak paham soal ya jangan jawab. Paham sini. Qul fa, dah fa dihapus dulu ya. Lima yang kedua nih. Berapa kata? Sito. Satu aja. Satu aja. Iya, satu kata itu. Lima yang kedua ini satu kata. Bukan dua. Kenapa? Antum enggak suka dengan penjelasan ana? Di sini lihat nih. Musaddiqan lima ma'hu. Lima yang pertama ini itu ada dua kata, li dan ma. Li ini harfu jar, ma isim mausul. Kenapa antum enggak suka? Nah, terus yang kul fa lima, fa-nya hapus, udah hapus limanya doang. Satu kata. Namanya itu satu kata atau dua kata? Ini kita kasih jebakan bedin yang banyak. Ayo. Dua kata juga. Oke. Satu kata, dua kata. Ayo jawab. Istihad tentu. Insya Allah enggak berpahala. Insya Allah enggak berpahala. Istihad coba. Dua atau satu? Dua. Coba gimana takwilannya kalau dua? Li yang pertama harfu jar. Ma yang kedua isim istifham. Isim istifham. Ma. Opo. Yes. Jadi li kena ma apa? Kena apa? Jadi kenapa? Iya, emang kayak gitu. Emang kayak gitu emang. Tapi wallahualam sih. Emang jadi, pokoknya jadi gitu lah. Pokoknya jadi gitu. Antum nggak usah. Prosesnya mau gimana, pokoknya yang penting benar dah itu ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama dua kata itu. Lima dan lima. Dua-duanya sama-sama dua kata. Kalau lima yang pertama, lam pertama itu lam apa? Harfu jar. Ma yang kedua, ma itu isim mausul. Kalau lima yang kedua ini, hulfa lima, lima yang kedua, lam pertama itu harfu jar benar. Tapi ma yang kedua itu isim istifham. Artinya apa? Iya. Beda ya antara isim mausul dengan istifham. Iya, beda. Oke. Terus kok kan kita tahu tadi aslinya kalau misalnya lima itu isim istifham, harusnya ada alif. Tapi para ulama enggak, alifnya dihapus. Semua alif untuk ini dihapus. Makanya di sini fa lima. Langsung antum enggak boleh bilang falima taqulu, itu salah itu. Falima taqulu harus falima taquluna. Nyambung. Enggak ada mat-matan, ya. Enggak ada alif-alifan. Langsung falima taquluna. Jadi lima ini istifham kan? Nah, para ulama untuk membedakan istifham dengan selain istifham khobar atau semacamnya, istifham ini kan insya ya. Nah, itu dibedakannya untuk ini seperti lima itu seperti fima, ya. Bukan fimen, fima, kemudian amma, makanya dalam amma yatasa'alun atau enggak apa-apa menunjukkan amma yatasa'al untuk kiraah yang salah. Ya kan? Makanya juz amma itu tulis am ain mim tasydid sudah selesai ada alif alif. Antum kalau itu amma itu jadinya an ma berarti an di sini harfu jar ma berarti isim mausul. Jadi kalau misalnya amma mimnya itu tidak disandingkan dengan alif, oh berarti amma di sini an harfu jar mim ini satunya adalah isim istifham. Sampun ngerti seperti ini. Sudah paham atau belum? Kalau belum paham ya insyaallah paham kapan-kapan. Enggak harus sekarang semuanya paham. Tapi kalau udah paham alhamdulillah antum telah dirizkikan sama Allah. Rizki yang luar biasa lah. Kul katakanlah falima taqtuluna lah kalau nek ngono kok dibunuh-bunuhin itu anbiya itu. Kenapa kalian taqtuluna? Taqtuluna. Kalian membunuh. Jama'an. Fi'il apa ini taqtuluna? Mudhari' madi atau bahan isim? Mudhari'. Baik mudhari itu menunjukkan imma sekarang, imma mendatang. apakah ketika di zaman Nabi, Nabi itu sedang dibunuh? Enggak. Maksudnya ini membunuh para anbiya Allah. Di sini maksud Nabi Yahya, Zakaria, kemudian diusahakan Nabi Isa. Kul, katakanlah, kenapa kalian justru membunuh nabi-nabi Allah? Nah, ini dalam kaidah tafsir untuk taktulun ini yang namanya at-ta'bir 'anil madhi bil mudhari', namanya yaitu mentakbirkan tentang past through present tense. Mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan mudhari', dengan ada yang maksud tentunya. Dengan ada yang maksud untuk di sini ada. Untuk menghadirkan peristiwa yang sangat, untuk menghadirkan peristiwa masa lampau di benak kekinian. Nah, ya, kekinian. Apa salahnya dengan kata itu? Iya, gitu. Jadi enggak kul falima taqtul, enggak kul falima qataltum, enggak gitu kan Allah bilang. Kul falima taqtuluna. Itu untuk menghadirkan peristiwa itu. Untuk sekarang nih, seolah-olah terjadi sekarang di benak kalian. Katakanlah, kenapa kalian sedang membunuh gitu kan? Oh, kalau Indonesia enggak pas. Makanya itulah takdir Indonesia enggak mungkin mewakili Arabik, sehingga enggak bisa kita dalam Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, enggak bisa. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, itu kurang. Udah capek kan gitu, bidangnya banyak, lafalnya banyak banget. Maka takbir Quran itu masya Allah, di masing-masing itu ada sir, rahasia yang mungkin belum semua kita ketahui. Dan pasti belum semua kita ketahui. Katakanlah kenapa, di samping itu dalam ayat ini terdapat isyarat juga. Isyarat juga. Dengan lafal taqtulun fi'il mudhari ini ada isyarat bahwa Yahudi itu sangat berpotensi melakukan perbuatan membunuh para nabi itu dan para ulama kapanpun sampai detik ini. Ya. Masya Allah kan Al-Quran kalau kita neburi terjadi itu. Sampai sekarang Yahudi itu pengen supaya terbunuh punya para duta Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang. Baik yang maknawi atau fisik. Namun rata-rata mereka enggak mau membunuh langsung. Karena apa? Mereka tuh asyaddu ruhbatan, la antum asyaddu ruhbatan fi sudurihim min Allah. Kalian itu, kita itu, kaum muslimin itu lebih ditakuti oleh mereka dibandingkan takut mereka kepada Allah. Ini globalnya mereka, walaupun ada di antara mereka yang berani memang. Namun globalnya mereka seperti itu. Makanya ketika mereka berperang melawan kaum muslimin, mereka mau maunya berperang dapat di surah Hasyr di balik benteng, di balik jidar, ya, atau di balik benteng. Gak mau mereka langsung berhadapan, susah, jarang, gak banyak. Wal falima taqtuluna anbiya Allah, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala min qablu sebelumnya. Qablu di sini. Kenapa bukan qabli? Kan sebelumnya min harfu jar. Kenapa qablu? Jadi dia sebagai naibun anil idhofah yang mahdhufah. Yaitu perwakilan representasi terhadap. Jadi dhammah dalam qablu ini akhirnya representasi terhadap mudhafun ilaih yang terhapuskan. Itu bahasa kitanya begitu. Karena aslinya maksudnya qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabli bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya. Ya, jadi bi'tsatir rasul itu makna itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namun maghum bagi orang-orang yang mentadaburi, maksudnya itu. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabli bi'tsatir rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu nahwu ada seperti itu qablu dan juga ba'du, bisa yaitu ketika mereka mudhafun ilaihnya itu terhapuskan maka representasi dan perwakilan dari yang terhapuskan itu dengan adanya dhammah di akhir kata qablu, qabl atau ba'd. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. In ini tuh bisa dua, ini itu ditafsirkan dua dalam ahli tafsir di sini untuk yang ayat ini. In ditafsirkan dua. In bisa bermakna ya idza, ya. Ada tuh syarat. In juga bisa bermakna ma. Manafiyah, ya. Manafiyah. Jadi in di sini bisa bermakna idza jika kita tahu itu. Dan itu yang dipakai di sini ya. Jika ya. Tapi in di sini bisa ditafsirkan ma. Artinya tidak. Ya. Contoh yang semisal ini pernah Anda baca di surat Al-Ahqaf. Walaqad makkannakum fima. Gimana ya? Ada yang hafal? Juz 26. Walaqad makkannakum fima in makkannakum. Surat Al-Ahqaf. Lupa ayat berapa, tapi ada yang semisal ini. Al-Ahqaf, bukan surat Al-Ahqaf. Walaqad makkannakum. Nah, ini ayat ke-26. Misra. Walaqad makkannakum kannahum fi ma'in makannakum fi. Artinya apa ya? Walaqad makannakum, walaqad makannahum, dan kami telah apa di sini? Makkana yumakkinu, menancapkan mereka, meneguhkan mereka, memperkasakan mereka, ya. Fi ma'in makannakum. Fi ma, dalam ma, itu artinya alladzi, ism mausul. Dalam hal yang, in di sini maknanya ma, tidak. Ya, jadi jangan sampai antum secara zahir mengartikan in di sini bermakna jika. In bermakna ma, tidak. Makannakum, tidak kami berikan kepada kalian dari perkasaan ini. Itu bahwasanya kaum Quraisy ketika itu, perhatikan kalian. Dulu mereka yang telah dihancurkan oleh Allah, kaum-kaum Nabi itu, mereka telah Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada kalian. Itu maksudnya. Baik, jadi ini dua-dua tafsirnya benar. In itu bisa bermakna ma an-nafiyah, yang menafikan. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan, misalnya in bermakna idza. Katakanlah, maka kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian beriman? Maksudnya ini dalil akli. Katanya kalian nu'minu bima unzila alaina. Katanya kalian beriman kepada apa yang turun pada kita. Loh, itu nabi-nabi yang membawa kitab-kitab itu, kok kalian malah berusaha membunuh nabi-nabi? Ngapusin aneh kan? Ketahuan, kebongkar, ya kan? Nah, bisa juga ma'in bermakna ma. Katakanlah, lah, Neng Kono, kenapa kalian kok membunuh para nabi sebelum ini? Kalian tidak beriman. Paham? Walaqad ja'akum Musa, kita percepat aja lah. Walaqad ja'akum Musa dan laqad. Lam di sini namanya lamul qasam. Lamul qasam, dan ketika ada qasam berarti untuk mentakhir, memperkuat. Lamul qasam. Walaqad. Qad di sini qad untuk mentakhir. Ya, ingat itu. Ketika antum terus ada dalam Al-Qur'an laqad ya. Lam itu lamul qasam. Qasam itu ditujukan untuk memperkuat memang. Qad itu mentahqiq keterjadian. Ya. Kemudian kalau qad itu mentahqiq kalau setelahnya fi'il madhi. Tapi kalau setelah qad itu fi'il mudhari', maka ini maksud adalah menunjukkan frekuensi yang tidak selalu, melainkan frekuensinya kadang-kadang. Misalnya qad yusibul mujtahid. mujtahid kadang benar. Qad setelahnya fi'il mudhari'. Contoh misalnya qad yakhruju Jordan min Bogor. Kadang-kadang Jordan pulang apa tadi? Keluar dari Bogor. Ya, Bogor sebagaimana anak bilang asal kata dari Bogor ya. Sahih enggak? Ada itu asbabun nuzul, asbabun wurudnya ada. Antum ke Gramedia ya, beli kitab namanya sekian nominal asal usul kota di Indonesia. Itu ada Bogor di situ. Ada riwayat, wallahu alam itu matruk atau apa gitu. Ada riwayat itu Bogor berasal dari kata Bogor. Ya, tapi mudah-mudahan itu yang rajih. Nanti kayaknya enggak sih. Jadi qad setelahnya fi'il mudhari' menunjukkan kadang-kadang. Ya. Sometimes, frekuensi kadang-kadang. Nah, sini qad di sini setelah fi'il apa? Fi'il madhi. Makanya antum memahami nahwu itu akan mempererat pemahaman antum terhadap Al-Qur'an. Nahwu sorot. Lebih-lebih tambah dengan balaghah, masyaallah itu luar biasa ya. Tapi tetap harus merujuk ke kitab tafsir. Dan la qasam penguatan, qad mentahqiq penguatan. Ja'akum telah datang kepada kalian wahai Bani Israel Musa. Bil bayyinat dengan sesuatu yang terang benderang yaitu mukjizat-mukjizat. Dari apa namanya? Dia tahu mukjizat Musa apa? Tangan. Tangannya. Terus dia tongkatnya. Menjadi apa tongkatnya ini? Menjadi ular. Dulu di penyihir di Bani Yahudi, di Bani Israel banyak kan? Banyak. Dan mereka yang menipu itu. Sampai sekarang. Mereka menyihirnya enggak pakai ular-ular. Tapi yang seperti ular itu apa? Kabel-kabel. Makanya sekarang banyak orang nonton TV. Hidup kita enggak bisa lepas dari gadget. Enggak jelas. Iya. Jadi ketergantungan pada kabel-kabel ini. Bahkan nyantren pun enggak bisa jadi tanpa kabel sebenarnya. Iya, tanpa produk Yahudi Facebook itu gimana nyantren? Qadarullah, alhamdulillah. Jadi benar-benar mereka menguasai benar sekarang. Namun dari sebagian sihir mereka dan upaya mereka itu justru kita makmur. Makanya kita gunakan kebaikan mereka untuk meminimalisir keburukan mereka. Kebaikan itu maksudnya yang baik dari mereka. Ya, secara hukum duniawi. Ya. Baik, al-bayyinat Nabi Musa alaihissalam, kemudian di belahnya lautan, Farok Nabi Kumul Bahar, ya, itu semua mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Thumma, kemudian udah ditampakkan ini semua berarti menunjukkan adanya ketertiban. Itu setelah udah datang benar-benar yang jelas bayinat, kemudian kalian justru apa? Ittakhadhtumul ijla min ba'dihi. Kalian justru apa? Mengapa di sini menjadikan anak sapi sebagai sesembahan? Itu udah pernah kita kisahkan. Patung anak sapi, anak lembu ya. Itu yang anda katakan waktu itu. Sepinter-pinternya orang sesat itu pasti kelihatan tergelincirnya, ya. Bagi orang-orang yang mau benar-benar mentadaburi, ya, sepinter-pinternya orang sesat dan Yahudi pinter, tapi pasti kelihatan tuh bodohnya tuh kelihatan. Nyembah anak sapi. Gak tahu yang di Solo itu jangan-jangan mereka gitu. Ada orang Solo di sini. Kemarin ada yang diangkat jadi sultannya, masya Allah itu Yahudi part 2. Ya min ba'dihi setelahnya. Wa antum zalimun. Wow di sini. Wow halia. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Baik. Sebenarnya di sini masya Allah apa takbirnya? Itu bermacam-macam, beragam. Antum perhatikan di ayat 91 dan ayat 92. Khitabnya tuh masya Allah. Tanwu, itu ada tanwi'. Tanwi' yaitu pemvariasian, variatif. Jadi yang tadinya dimulai dari orang ketiga menjadi orang kedua. Ya. Misal, ini namanya disebut al-iltifat. Iltifat. Iltifat itu seperti ini. Iltifat itu kayak ini. Apa sih Indonesia? Pemalingan, ya, penolehan. Misalnya, wa idza qila lahum. Bom itu siapa? Mereka Bani Israil. Kemudian, qalu, mereka lagi ya. Kemudian, wa yakfuruna. Mereka juga. Kemudian dikatakan, langsung qul. Kalimat taqtuluna, langsung. Bukan itu. Bukan, ayat 91 lebih konsentrasi kepada mereka, ya kan? Adapun yang kalimat-kalimat ini kalimat hikayah aja. Ayat 92 langsung kita. Ini kalau kata ja'akum Musa bil bayyinah, tsumma takhadhtumul 'ijl min ba'dihi wa antum zalimun, tiga kali. Ya. Antum. Dan kalau misalnya kita lihat, pertama ja'akum Musa. Itu kebaikan. Cuman dibalas dengan apa? Ittakhadhtumul 'ijla. Kamu lakukan itu membalas dengan keburukan. Finalnya apa? Wa antum zalim, itu kalian. Ya. Jadi sebenarnya sebab kebaikan, akibatnya mereka melakukan keburukan. Maka resultnya antum zalim. Wa id akhadna mitsaqakum. Masih ingat di sini id dengan idza beda. Id ini setelah sebelumnya wadkur id. Maka ingatlah ketika akhadna mitsaqakum, kami telah mengambil perjanjian kepada kalian, wa rafa'na faqakum tur, waw di sini waw wawul ataf, oke. Gerakan wa rafa'na faqakum, dan kami telah mengangkat di atas kalian apa? At-tur. Sudah saya bilang waktu itu at-tur itu bukit ya atau gunung yang berliputan dengan pepohonan. Apakah ini majaz atau hakikat? Hakikat. Gak usah kita bilang majaz, capek-capek, gak kebayang deh. Gak usah dibayangin. Kalau dibayangin, gak mungkin sekarang. Tapi bisa terjadi, bisa. Ya Allah Maha Kuasa kok. Warfa'na fawqakum at-tur. At-tur udah tahu gunung ya. Apa kata Allah? Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan, dengan kuat. Ya, pegang erat-erat, pegang teguh-teguh. Bedanya yang ini dengan ayat-ayat sebelumnya kan pernah ada faqum turakhuzuma atainakum biquwa. Tapi habis itu qurma fihi la'alakum. Tapi ini atainakum biquwa wasma'u. Dan dengarkanlah 276. Yang dimaksudkan bukanlah mendengarkan dengan indera pendengaran. Maksudnya ini isma'u di sini adalah ati'u ya, dan pelaksanaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghendaki manusia untuk mendengarkan saja sebagaimana salat, bukan untuk didengarkan saja bacaan imam, tapi untuk ditadaburi. Makanya dalam salat itu syaitan itu berusaha supaya kita tuh mengalihkan, teralih pikirannya. Mau ke kebaikan kayak gitu lah. Yang penting antum itu jangan sampai memahami maknanya, mentadaburi maknanya. Karena itu yang akan memperbagus kualitas kita, salat kita. Makanya orang-orang yang enggak tahu arti subhanallah, arti alhamdulillah, bahkan enggak tahu alhamdulillah. Arti apalagi tahiyatulillah wa shalawat. Kemudian salat Ibrahimiyah enggak tahu artinya. Itu senang itu syaitan. Karena itu enggak bakal konsentrasi orang kayak gini. Kalaupun dia terpikiran kebaikan itu yang penting di luar konteks sholat. Itu senang. Ya. Imam baca tentang surat itu sudah berkucur air mata imam. Dia tidak tahu apa yang harus dia kucurkan. Imam kenapa nangis? Gitu. Kalau imamnya sudah khusyuk bahkan mentadaburi ayat. Kebetulan sholat berdua doang. Dan satunya heran. Apa sih artinya? Itu Nah itu syaitan senang kayak gitu ya, syukurin. Makanya bodoh aja terus, gak usah tahu, gak usah tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu maknanya, Masya Allah, itu syaitan gak suka. Kabur langsung menjauh. Walaupun kita gak melafalkan, tapi kita tahu maknanya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu, ini terbayang kaum Yahudi. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat kita. Ketika kita berkata Allahu Akbar, kalau orang-orang biasanya kita Allahu Akbar tuh Allahu Akbar. Subhanallahu Akbar lah. Kata ada sami'a Allahu liman hamidah, kalau kita pahami maknanya masyaallah. Coba ya. Kita mendengar azan misalnya. Ya biasa wajib, biasa aja azan itu. Udah biasa setiap hari mendengar ya. Tapi kalau kita tadaburi, masyaallah itu azan. Syaitan dari jenis jin aja enggak ngerti azan itu apa artinya, tapi tetap kabur. Bayangkan. Ya. Nah, antum seharusnya juga begitu. Kabur. Ya kalau misalnya kita bilang azan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukti wa rafa'na laka dzikra, ya Muhammad. Ya kan? Oh, setiap hari, tiap lima waktu, di seluruh penjuru bumi, nama Nabi kita, Muhammad SAW, terus Allah angkat. Allah legendakan. Makanya kita kalau misalnya dakwah seperti Nabi Muhammad SAW dan siapapun dari para ulama, mereka mengalami pahit itu biasa. Tapi warfa'na laka dzikra, dengan sebab apa? Dengan sebab kesulitan-kesulitan yang dihadapi dengan kesabaran. Itu mesti gitu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Dan raf'u dzikr itu dia mesti dunia. Karena bisa jadi orang yang terkenal di penduduk bumi tidak dikenal oleh penduduk langit. Tapi bisa jadi orang yang majhul di kalangan penduduk bumi, namun karena kesabaran dia, maka dia dikenal oleh penduduk langit. Ya. Jadi raf'u dzikr itu bisa nanti ketika di akhirat, kita gak tahu ada orang yang kita remehkan dulu, ternyata amalannya luar biasa. Sedangkan kita yang mungkin dikenal oleh orang yang beramal luar biasa di dunia, ya, na'udzubillah, mudah-mudahan gak terjadi, ternyata amal kita sedikit ditimbang dengan keikhlasan yang sedikit. Na'udzubillah ya. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu, ya mereka membalas apa? Lagi-lagi nih, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Qalu sami'na wa asaina. Nantang ini. Sami'na, kami dengar dan kami langgar. Ini makanya sebenarnya orang yang bilang peraturan itu untuk dilanggar itu Judaisme. Iya. Itu bicara anak-anak nakal itu ya. Tapi bagus kalau misalnya anak-anak nakal itu punya slogan dulu kita kantas. Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Ya, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah setelah itu bikin kajian ya. Qalu sami'na wa asaina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim, dan mereka itu wow di sini wow haliyah. Wa ushribu, dan mereka diminumkan di kalbu mereka. Maksudnya diminumkan di mana sini terjemahannya? Diresapkan benar-benar, dicelupkan di kalbu mereka itu al-ijl. Al-ijl itu apa? Apa? Al-ijl. Apa tadi? Sapi. Ya itu dicelupkan mereka, benar-benar mereka pengen apa? Menyembah sapi itu. Bikufrihin, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Allah yang menjadi fa'il bagi asyrab yusribu ya. Tapi Allah tidak mentakbir dengan menyebutkan fa'ilnya. Nah, kan dengan fi'il mudhari', fi'il madhi majhul. Fi'il madhi ini bukan fi'il mudhari'. Fi'il madhi majhul. Ya. Supaya isyarat bagi kita bahwasanya ini penyebabnya sebenarnya bukan Allah, tapi bikufrihim. Jadi Allah tidak menisbatkan pada dirinya yang melakukan ini. Semua takdir itu Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bi sababiyah, dengan kekufuran mereka. Qul, katakanlah bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah sungguh buruknya, sungguh teruknya ya. Bahasa Malaysia itu. Sungguh teruknya. Di sama ma di sini ma mausulah ya murukum, betapa buruknya apa yang telah diamarkan, diperintahkan kepada kalian dengannya, yaitu iman kalian. Maksudnya, apa yang telah diperintahkan oleh iman kalian kepada kalian itu betapa buruk perintah. Itu apa perintahnya? Sembahlah anak sapi. Betapa buruknya. Betapa enggak masuk akalnya. Makanya bisa, itu artinya keburukan. Ya. Di sini fi'il taubih, di sini bisa keburukan. Kemudian seperti ba's. Ba's itu adalah keburukan. Makanya bisa itu seperti bisa-bisa, ba's bisa, bu's bisa. Ya. Babibu. Babibu, babu. Ba, ba's. Bu, bu's. Bi, bis. Ya. Makanya la ba's tahurun insyaAllah artinya buatan apa-apa. Tahur insyaAllah. Tahur suci dan mensucikan. Itu la ba'sa. Ya, la ba'sa. Itu artinya tidak apa-apa, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, bilang la ba'sa, anggap aja la ba'sa, tidak ada apa-apa, ya. Imanukum in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ini baru. Bukan ini yang berarti ma, ini yang berarti juga. Baik, jadi itu aja. Atau bisa baca sendiri yang keterusannya kita, jadi cuma ayatnya saja kita bahas, ya. Insyaallah 5 menit lagi, 2 menit kita istirahat dulu, kita akan membahas. Shallallahu lakam syarah bulughul maram, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.